tak mau berbuat apa. Masa belum rasa jauh, sudah mau jadi apa? Aku bingung mau bagaimana. Masa belum rasa jauh, bila dia tak mengerti, ku tak tahu, ku tak tahu. Masa belum rasa jauh, sudah mau jadi apa? Aku bingung mau bagaimana. Hingga ku tak tahu mau berbuat apa.